Tidak ada teror. Bahkan setelah itu dia mencalonkan suaminya untuk jadi wali kota. Ya Allah. Nah, dengan alasan kalau bisa suaminya jadi wali kota, dia bisa menegakkan Islam dan seterusnya. Allahu musta'an. Sempat datang ke rumah saya minta surat rekomendasi. Saya tetap mendukung untuk jadi wali kota. Ada saya nasihati, peringatkan. Allahu musta'an. Dan ini orang awam. Gimana seorang salafi kok bisa terus terjatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini? Dengan alasan harus dengan standar. Ya. Kalau dulu, apa itu? Wajar PPKM. Harus ada. Harus. Sekarang terus berlanjut sampai pada ilmu salam. Ya, mempelajari apa itu Dewi Sri. Dan seterusnya. Allah musta'an. Kalau ada ustaz-ustaz mereka yang membela, mendukung, jangan menghadiri majelis.